Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala ittiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad warzuqna hubbah wa hubba ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad ukhsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu baginda Nabi, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan belajar kita dengan di bawah bimbingan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada bab yang ke-215, yaitu babu fadli siwaki wa khisalil fitrati. Keutamaan siwak, ini bab tentang keutamaannya orang menggunakan siwak. Wa khisalul fitrati, hal-hal yang dianggap sebagai fitrah. Fitrah itu adalah asal. Asal, misalnya orang yang semula lahir kukunya pendek, jika kukunya panjang dikembalikan kepada fitrah, dipotonglah kukunya. Membersihkan bulu-bulu, bulu ketiak, bulu sebagainya, dikembalikan agar bersih, fitrah. Cuman makna khisalul fitrah ini para ulama menjelaskan begini. Khisalul fitrah itu secara lafaz atau zahir begitu. Fitrah itu asal. Secara lafaz, asal diciptakannya manusia itu adalah fitrah. Cuman khisalul fitrah di sini dimaknai bahwasanya fitrah ini adalah yang menjadi kesunnahan semua para nabi. Artinya ini sunnah-sunnah yang disebutkan ini bukan sunnah untuk umat, untuk Nabi Muhammad saja. Disepakati nabi-nabi terdahulu pun diajarkan ini. Karena ini kesepakatan semuanya. Para nabi terdahulu menganggap bahwasanya yang akan disebutkan ini adalah kesunnahan. Bukan saja di dalam agama, ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, dan bukan saja di bawah Nabi Muhammad SAW. Seperti motong kuku dan seterusnya, nanti akan disebutkan. Sekarang babu fadli siwaki, keutamaan menggunakan siwak, an Abi Hurairah. Dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW, qala, bersabda, laula an asyukku ala ummati ala nasi, kalau bukan karena aku khawatir, takut merepotkan umatku, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin, muttafaqun alaihi, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Kasih sayang Nabi kepada umat beliau itu adalah tidak ingin memperbanyak beban kewajiban. Nanti ada namanya beban sunnah. Kalau sunnah di saat umat beliau tidak melakukan, tidak dosa. Kalau melakukan, naik pangkat. Siwak itu begitu pentingnya, pun Nabi takut kalau membebani umat. Sama waktu baginda Nabi SAW dalam kisah Isra Mi'raj, bagaimana meminta untuk dikurangi agar umat ini mampu. Waktu sholat malam juga begitu, sholat terawih Nabi sholat sekali, dua kali, tiga kali. Kemudian Nabi meninggalkan, lalu ditanya kenapa? Karena aku takut nanti diwajibkan oleh Allah atas kalian semuanya. Itulah kasih sayang Nabi SAW. Termasuk adalah hamsiwak. Kalau bukan karena aku takut membebani kalian, niscaya aku perintahkan kalian itu pakai siwak. Perintah wajib di sini. Adapun perintah sunnah tetap. Jadi kesimpulannya bahwasanya menggunakan siwak adalah satu sunnah. Yang kedua adalah sangat besar keutamanya, sampai Nabi mengatakan kalau bukan karena takut memberatkan niscaya akan aku perintahkan. Siwak adalah membersihkan mulut dengan satu alat yang kasar, gigi dengan satu alat yang kasar, biarpun orang enggak punya gigi ya, tetap disunahkan siwakan. Ini bukan urusan gigi. Siwak itu adalah dengan sesuatu yang kasar, apapun yang kasar, apapun yang kasar bisa kita gunakan untuk bersiwak. Sampai para ulama, kalau ada orang punya jari kasar, jemari kasar, hanya sebagian mengatakan kalau jarimu sendiri enggak pantas, jangan, karena siwak itu dari secara bahasa siwa kasarinmu. Maka kalau ada misalnya istrinya punya tangan kasar atau suaminya punya tangan kasar, bang pinjam bang tangan atau pinjam temannya, umpama ada sesuatu yang kasar, bisa kayu dibungkus kain, yang penting kasar, kullu khashin kasar, itu akan bisa jadikan siwak. Kemudian paling bagus adalah dengan kayu yang biasa dilakukan oleh Nabi, dengan kayu arok, kayu yang khas, kayu siwak yang selama ini sudah kita kenali, kayu siwak. Kemudian kesunahan siwak itu adalah di saat kita mau melakukan sholat, membaca hadis, mau wudu, bangun dari tidur, mau masuk rumah. Ini adalah disunahkan menggunakan siwak. Adapun ini kayu arok. Ukurannya bebas. Kayunya kayu ini. Kalau tidak punya kayu arok, bekas popen anak kita itu, ambil aja bungkus kain nanti. Enggak apa-apa. Dapat kesunahan. Yang dikatakan lebih bagus daripada 70 sholat tanpa siwak, iya dapat. 70 sholat tanpa siwak dengan siwak sudah dapat, biarpun tidak pakai kayu ini. Hanya kalau pakai kayu ini ada keutamaan di atas keutamaan, karena Nabi menggunakan kayu arok. Ukurannya bebas, hanya sebaiknya kalau bisa, sebab kata sebaiknya itu tidak harus dan tidak gampang orang menemukan siwak yang ideal, yang tepat. Sebaiknya siwak itu adalah jangan lebih panjang dari sejengkal, jangan lebih pendek dari 4 jemari, jangan lebih gede dari jempol, jangan lebih kecil dari kelingking. Ini kelingkingnya, betul? Jangan lebih panjang dari sejengkal, jangan lebih pendek daripada 4 jari. Kalau bisa, kalau punyanya dikit-dikit, bagi-bagi sama suami, pendek-pendek apa, Pak? Jangan lebih gede dari jempol, jangan lebih kecil dari kelingking. Ini idealnya, tepat ya. Cara memegangnya adalah begini, supaya tidak seperti, jadi para ulama itu enggak ada tuntunan khusus dari Nabi, tidak ada. Cuman ijtihadnya para ulama itu selalu ingin membedakan antara adah dan ibadah, kebiasaan dan ibadah. Sama seperti tepuknya seorang wanita di dalam sholat waktu mengingatkan imam yang salah, bukan tepuk hore begini, tapi begini, tidak layaknya orang tepuk, membedakan antara adah kebiasaan dengan ibadah. Sama pakai siwak, bukan begini, boleh begini karena terlalu serem dia, cuman sebisa begini. Jari kelingking di bawah siwak, jari jempol di bawah siwak, 3 di atas. Nah, ini kalau tidak lebih panjang dari ini kan enak, sesuai dengan ukuran tadi ideal. Kenapa kalau lebih panjang dari sejengkal, lebih gede dari jempol? Oh boleh, lebih gede dari jempol, lebih panjang dari sejengkal, bagus, kayak bentong. Atau lebih kecil dari kelingking, lebih pendek dari ini. Iya pendek banget, takut ketelan nanti, kecil banget. Nah, makanya ini idealnya saja. Begini, dari tengah, ambil kanan, bawah, ke atas. Jadi kanan dulu. Itu sunnah. Dan boleh pinjam siwaknya temennya. Maka jadikan orang yang biasa bersih gigi dong. Temenmu pinjam siwakmu, tak taunya berantakan nanti. Sunnah siwak. Dan biasakan menggunakan siwak, hendak wudu, hendak baca Al-Quran, hendak baca kitab, mau sholat, siwak, menggunakan siwak adalah sunnah. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Wan Khudzaifah, dari Sayyidina Khudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama minan nawmi yashu sufahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Khudzaifah, Nabi Rasulullah sallam bangun dari tidur yashu, memijit, menggunakan macam mijit-mijit mulutnya dengan siangnya gini. Gini menggunakan siwak. Syaus makna adalak, maksudnya memijit-mijit mulutnya dengan siwak, menggunakan siwak, itu aja intinya. Artinya disunahkan setelah bangun dari tidur. Jadi disunahkan di saat mulut mulai berubah, di saat melakukan ibadah atau di saat bau mulut mulai berubah. Kalau pakai sikat gigi diniati siwak dapat, karena keras juga dia. Sikat gigi niati siwak sah, karena apa? Sesuatu yang keras dan membersihkan. Dan siwak ada makna juga, tujuan untuk membersihkan gigi. Nadhafah, kebersihan. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, kunna nu'iddu, sungguh aku menyiapkan li Rasulullah, untuk Rasulullah, siwakahu, siwaknya, wa tahurahu, alat bersucinya Nabi. Jadi rumah Nabi jangan digambarkan seperti rumahmu yang paling jelek sekalipun, toiletnya sangat dekat di kamar, enggak, disiapkan air di wadah yang khusus. Bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tempat khusus. Istri yang bayangin, istri yang nyiapkan tempat apa, wudu, kayak ibu-ibu gitu kan, Masya Allah, suaminya disiapin wudu, enggak dipakai. Maksudnya begitu lah, ini istri yang soleha, nyiapin tempat apa, air untuk wudu, sholat. Karena Nabi biasanya kalau Siti Aisyah tidak mengambilkan, siapkan dulu, karena apa? Selamanya umumnya Nabi Muhammad bangun dulu melakukan sholat yang banyak. Di saat Nabi Muhammad sudah hendak melakukan witir, baru bangunkan Siti Aisyah. Baru Siti Aisyah bangun, maka disaksikan oleh Siti Aisyah Nabi Muhammad melakukan witir 11 rakaat. Ini. Jadi begitulah adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sholat dulu, tapi Siti Aisyah menyiapkan alat wudhu dan siwak, menyiapkan siwak. Tidak punya siwak, saya kasih nanti. Kalau tidak bisa nanti bambu, boleh bambu yang bambu. Tapi jangan bambu yang ada, bambu yang lembut lah, agak mudah tadi, agak lembut-lembut. Kamu kasar nanti kena terusupan bahasa Jawa ini. Tidak ya. Fayab'athuhu Allahu ma syaa'a yab'athahu min al-laili. Kemudian Allah membangunkan Nabi di tengah malam yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Aku menyiapkan alat wudu, aku menyiapkan siwak, kemudian setelah itu Nabi Muhammad bangun sesuai dengan petunjuk dari Allah, akan bangun di tengah malam. Masyaallahu ayyab'athahu. Maksudnya ya, bangunnya banyak sekali deh, saya tidak bisa ngikuti. Salat malamnya Rasul banyak sekali. Wa yatasawwak, kemudian menggunakan siwak saat bangun, wa yatawaddha', wudu, wa yusalli, lalu salat. Wa anna Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, akthartu 'alaikum fis siwaki. Nabi pernah berkata, aku telah memperbanyak kepadamu urusan siwak. Maksudnya apa? Aku telah banyak memerintahkan kepadamu urusan siwak. Begitu pentingnya siwak. Begitu pentingnya siwak. Maka jangan meremehkan urusan siwak. Kesempurnaan siwak. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'ataini bisiwak afdal min 70 rak'atan bila siwak. Orang melakukan 2 rakaat dengan siwak lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa siwak. Wan Syurayh ibn Hani qal, beliau berkata, qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Siti Aisyah, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabi idza dakhala baitahu. Kata Syurayh bin Hani, beliau bertanya Siti Aisyah, wahai Aisyah, apa yang dilakukan pertama kali Rasul waktu mau masuk rumah? Qalat, beliau berkata, bisiwak, dengan siwak. Difahami oleh para ulama ada makna banyak kenapa Nabi masuk rumah siwak. Mengajari kita, karena umumnya Nabi kalau di luar kan berdakwah, menyampaikan macam-macam. Tapi ingat, jangan ada gambaran kalau mulut Nabi berubah menjadi berbau, tidak. Sama sekali Nabi harum semuanya. Akan tapi ngajari umat yang mulutnya mudah berbau. Nabi bersih, Nabi mengajari. sebelum masuk rumah, siwak ada dua makna. Yang pertama adalah barangkali mulut berubah di luar. Kemudian apa? Di sana ada yang menunggu. Saya suruh pesen para suami itu, tolonglah sebelum pulang ke rumah itu mampir pom bensin dulu, rapi-rapi, bersih-bersih, siwakan, sikat gigi yang bersih, yang benar. Jadi istri itu nunggu tuh sudah aman gitu loh. Jangan sampai istrimu ngobrol dengan dirimu setengah jam gak sadar istrimu tutup kerudung di bulu hidungnya. Bersihkan. Nabi masuk, Nabi padahal Nabi sudah bersih. Nabi tidak ada bau, akan tetapi Nabi meyakinkan kepada pasangan beliau, kepada istri beliau bahasanya beliau siap. Kenapa? Kalau masuk kamar, umumnya suami istri adalah menyenangkan kewajiban. Nabi kalau di luar di medan laga, kalau Nabi berada di medan laga begitu gagahnya dan beraninya seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau Nabi sudah masuk rumah begitu mesra dan indahnya seperti tidak pernah kenal peperangan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlulah PD, maknya wangi, minyak wangi, oles-oles, wangi. Jadi 10 meter, 100, 120 meter sudah keciuman bau, oh suami gue datang. Jangan seperti sebelahnya itu, suami gue datang. Dari mana kamu tahu? Bau keringatnya. Kan ada yang gitu. Nah, jadi harum wanginya, minyak sunnah, minyak wangi sunnah. Wa Nabi Musa Al-Asy'ari, dari Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Qala belum kata, dakhaltu 'ala an-nabi, aku pernah masuk kepada rumah Nabi, ke rumah Nabi, wa tarfus siwak 'ala lisanihi. Nabi itu sering menggunakan siwak sampai pas aku masuk rumah, kata Sayyidina Abu Musa. Nabi itu belum selesai menggunakan siwak. Siwaknya masih ada di mulutnya. Waalaikumsalam. Masuk. Masuk-masuk yang disiwak, ada di mulut siwak. Jadi waktu Sayyidina Abdul Hasan, beliau lagi siwakan. Jadi begitu seringnya Nabi menggunakan siwak. Mutahada lafdu muslim, ini lafad muslim. Wa ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi suka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala as-siwaku, siwak adalah mutharatun lil fami wa mardatun lir rabbi. Siwak adalah sebab pembersih mulut dan sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mulut bersih dan Allah ridha kalau orang senang siwakan. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah fi sahih bi asanidi sahihatin. Wa dzakar Bukhari rahimahullah taala fi sahihihi hadzal hadis ta'liqan bi sihhatil jismi wa qala Aisyah radhiyallahu anha. Si Imam Bukhari juga menyebutkan di dalam kitab sahihnya hadis ini, juga menyebutkan hadis ini. Adanya bukan saja yang menyebutkan hadis ini adalah Imam Ibnu Khuzaimah, akan tapi Imam Bukhari juga menyebutkannya. Lanjutannya, wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Selesai siwak. Siwak sudah beres, ayo diamalkan. Anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad SAW, al-fitratu khamsun, fitrah tadi kita sebutkan. Fitrah itu adalah sunnah Nabi-Nabi terdahulu. Semua Nabi melakukan. Ada lima. Al-khamsun minal fitrat, lima hal menjadi fitrah, ay sunnah para Nabi. Pertama ada al-khitan, khitan. Khitan adalah dilakukan para nabi-nabi terdahulu. Nah, hukum khitan di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, pendapat pertama yang dikukuhkan wajib bagi laki dan wajib bagi perempuan. Hanya untuk perempuan ada pendapat yang kedua dan enggak apa-apa diamalkan, yaitu mengatakan bahwa hukum khitan bagi wanita adalah sunnah. Di dalam madhab lain ada yang mengatakan laki pun khitan adalah sunnah. Artinya begini, secara medis memang khitan luar biasa untuk menjebab kesehatan laki dan perempuan. Laki sudah jelas cara khitannya. Adapun para wanita, jika ada seorang bapak atau ibu ingin mengkhitankan putrinya yang masih kecil, harus waspada. Harus bidan yang mengerti tentang khitan, dan yang dianjurkan hanya sedikit sekali, bukan sampai istiqsal, menghilangkan bagian tersebut terlalu banyak, karena itu membahayakan bagi wanita tersebut di masa depannya. Jadi hanya digores sedikit di bagian tertentu, yang bidan lebih tahu, enggak usah dijelaskan di sini. Tanyakan kepada ahlinya. Khitan tapi sedikit saja, digores bagi wanita, menjalankan kewajiban. Untuk kebersihan, ada pun laki-laki sudah jelas diambil kulufnya. Kuluf adalah lipatan kulit yang menutupi kepala kemaluan. Selesai, dihilangkan. Dengan apa saja cara menghilangkannya? Umumnya dipotong. Adalah khitan. Kemudian juga karena di sana ada pendapat yang mengatakan khitan tidak wajib, akan tapi ketahuilah, biarpun tidak wajib, mereka tetap khitan. Yang mengatakan tidak wajib pun khitan. Hanya ada kasus-kasus mendesak. Misalnya ada orang baru tobat atau masuk Islam umurnya 55 tahun. Ternyata setelah itu positif dia kena gula parah. Luka sedikit bisa kemana-mana. Diancam mau dipotong itunya. Wah, gemeteran dia. Maka dimaafkan saja sudah suka-suka. Yang penting kamu masuk Islam, alhamdulillah, bersyahadat, sudah selesai. Jadi jangan kaku-kaku. Harus khitan. Saya kena gula. Enggak apa-apa. Kalau mati gimana? Mati syahid. Wah, apa itu? Keluar dari Islam. Keluar dari Islam dipotong lehermu. Wah, repot kalau itu. Masuk Islam dipotong itu, kok keluar dari Islam dipotong leherku? Islam tidak sekeras itu. Nah, jadi ada, kalau ada orang kasus-kasus sakit, ada, dimaafkan. Tidak apa-apa. Jadi ada perlu keluasan di dalam kita menyikapi orang-orang yang punya kelainan seperti penyakit seperti itu. Jadi jangan semuanya hukumnya sama. Biarpun mazhab Syafi'i wajib, akan tapi wajib pun ada aturannya. Baik, ini adalah masalah khitan. Istihdad. Sebagian mengatakan istihdad itu adalah halqul anati. Dalam hadis lain halqul anati itu, mohon maaf, membersihkan, mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan adalah sunnah. Wa taklimul adhafir, motong kuku. Memotong kuku. Maka hukum memanjangkan kuku disebut para ulama. Empat madhab semuanya mengatakan hukum memanjangkan kuku adalah makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan haram, tapi empat madhab mengatakan makruh. Maka tidak sepantasnya kita memiara kuku, kukunya dipanjangin kayak harimau. Sebagian mengatakan kan cuma sunnah. Lah, perbedaan orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu tuh sangat menjaga sunnah karena itu adalah sunnah. Orang sekarang ngentengin sunnah karena sunnah. Ya, hanya sunnah. Oh, ini kan beda. Kurang ajar kita sama sunnah. Kalau ngerti sunnah, berupayalah. Dan juga demi kebersihan. Kayaknya enggak ada dokter yang menganjurkan kita miara kuku kok. Dokter pun enggak menganjurkan kok secara medis karena ini menyimpan kotorannya. Bersihkan. Terus apa tadi? Wanatful ibti. Mencabut bulu ketiak. Adapun bulu, mohon maaf, bulu kemaluan dibersihkan tentunya dengan alat. Bahkan ada sebagian mengatakan kalau bisa dicabut. Yang penting dibersihkan intinya. Apa saja dibersihkan wilayah tersebut. Kemudian natful ibti. Natful ibti mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak. Wa qasus syaribi. Memotong kumis ini adalah sebagian ihfa. Ihfa itu adalah mengambil kumis yang turun ke bibir biar tidak ikut makan nasi. Jadi dibersihkan, dirapikan begini sehingga sampai derajat dihabiskan, enggak apa-apa, dihabiskan, dibersihkan boleh. Sebagian mengatakan jangan sampai bersih biar tampak kelaki-lakianmu, yang penting dirapikan, jangan sampai muter-muter sini. Balas masalah apa itu? Syarib. Kemudian ada lagi. Al-istihdadu, mana istihdad adalah halqul anati, memotong bulu kemaluan. Wa halqu syari alladhi haula al-farji, yang memotong rambut yang berada di sekitar kemaluan. Kemudian lanjutan hadis berikutnya akan kita anukan. Wa an Aisyah, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala an. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aishrun minal fitrati," bukan lima. 10 termasuk fitrah yang biasa dilakukan oleh ulama nabi-nabi terdahulu. Khamsun minal fitrati. Qassus syaribi, motong kumis. Qassus syaribi, motong kumis. Wa ifa'ul ihyati, memanjangkan jenggot. Lah, adapun masalah memanjangkan jenggot bagi yang punya jenggot. yang punya jenggot, jangan dipaksa yang tidak punya jenggot disuruh punya jenggot. Lalu dibilang kamu tidak menjalankan sunnah karena kamu tidak memanjangkan jenggot. Ada orang memang sudah dibersihkan oleh Allah jenggotnya, tidak keluar jenggot. Adapun masalah memanjangkan jenggot bagi yang punya, rata-rata dari tiga madhab semua mengatakan wajib. Wajib memanjangkan jenggot. Dengan ukuran kurang lebihnya nanti segenggam. Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya memanjangkan jenggot tidak wajib, sunnah saja. Dan hujahnya juga sama sebetulnya. Hebatnya mereka itu berbeda tuh dalam hujah yang sama. Hujahnya mereka ya ini hadis. Hujah Imam Syafi'i juga hadis ini. Bagaimana hujah madhab Syafi'i kok mengatakan memotong jenggot sunnah sementara yang lain wajib? Madhab Imam Syafi'i mengatakan memotong jenggot sunnah karena dijajar dengan hal-hal sunnah ini. Ini kan sunnah semuanya. Sunnah. Berarti ini adalah sun. Artinya, kalau Anda bisa manjakan jenggot, biarpun Anda madhab Syafi'i, panjangkan jenggotmu. Biar kelihatan maco gitu ya. Nah, yang punya jenggot, panjangkan jenggotmu. Ya, selagi masih bisa, panjangkan jenggot. Kemudian, apalagi di sini, wasiwak menggunakan siwak. Wasiwak menggunakan siwak. Kemudian, wastinshak ilmai istinshak, waktu wudu menyedot air di dalam wudu. Menyedot air dalam wudhu, kemudian dibuang lagi, dibarengi dengan kumur sebelum berwudhu, istinsyak. Kemudian, waqassul adfari, memotong kuku. Pokoknya pulang ingin mengamalkan sunnah ini aja. Waqassul barajimi, membasuh lipatan, kayak jemari, ini ada lipatan. Kemudian disamakan semua yang ada lipatan-lipatannya. Disucikan. Apa lipatan apa saja? Membiasakan bersihkan lipatan-lipatan tersebut. Karena lipatan ini kadang menyimpan sesuatu, kotoran. Apakah di tangan, di ini? Kalau dibiarkan lama-lama, bertemu dengan debu yang terbang sama keringat, maka akan muncul menjadi kotoran. Maka ini lipatan-lipatan dihilangkan. Wanatful ibti, membersihkan, mencabut bulu ketiak. Walhalqul anati, lah ini yang kami sebutkan. Halqul anati, memotong bulu kemaluan. Wantiqasul ma'i, ini para ulama mengartikan ada macam-macam arti. Sebagian mengartikan ini, intiqasul ma'i, kalau orang intiqas maknanya mengurangi air. Dari apa itu? Ada yang mengatakan yang pertama adalah mensucikan dari bekas buang air kecil, menghabiskan air biar suci, namanya istinja. Sebagian lagi mengatakan intiqasul ma itu sunnah, sehabis kita buang air kecil, sehabis bercuci, intiqasul ma itu adalah mengambil air dipercikkan di celananya agar kita tidak was-was. Jadi disunnahkan. Kenapa dipercikkan di celana itu? Biar nanti kalau lihat basah, kita ingat karena percikan kita. Coba kalau kita rapi, enggak pakai percikan, tiba-tiba ada basah. Wah, jangan-jangan air kencing. Cuma itu dipercikkan saja. Itu adalah sunnah. Itu intiqas. Qala rawi, kemudian sang perawi mengatakan, wa nasitul asyirata, aku lupa 10. Nyebut 10, dapat 9. Yang ke-10 lupa. Illa an takuna al-madmadatu, mungkin sekali itu adalah kumur karena ada hubungannya dengan apa? Istinsyak. Qala Waqi' wa huwa ahadu riwatihi, dan Imam Waqi' yang salah satu orang yang meriwayatkan hadis ini, intiqasul ma'i, makna intiqasul ma' adalah al-istinja. Sebagian lagi mengatakan kayak dari Imam Waqi', namanya intiqasul ma'i istinja. Dan hukum istinja itu memang banyak. Bisa saja sunnah, bisa saja wajib. Kita bab istinja. Sebentar, kita akan jelaskan masalah ada hadis Nabi waqqatalana Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan waktu atau wukitalana. Allah memberikan waktu kepada Rasulullah memberikan waktu kepada kita because you syaribi motong rambut wa taklimil atfari wa qalmil atfar motong kuku nadfil ibti mencabut bulu wa halqul anati mencabut membersihkan bulu kemaluan berapa alla natruk supaya kita tidak meninggalkan syai'an minha salah satu itu akthar min arba'ina lailatan lebih dari 40 hari nah masalah 40 hari pokoknya gini kapan bulu mulai tumbuh panjang kuku mulai panjang hendaknya segera dipotong hukumnya sunnah dan nanti dan kalau dibiarkan makruh dan kemakruhan itu sangat menjadi sangat kapan kalau sudah melewati 40 hari artinya paling minim kalau pengen potong adalah 40 hari sekali kalau 20 hari lebih bagus 10 hari bagus semakin lebih dekat lebih baik bagus pokoknya kalau anda mundur-mundur potong itu semuanya jangan lebih dari 40 hari 40 hari 40 hari kuku sudah lumayan panjang 40 hari kita seminggu saja setiap hari Jumat itu sudah kerasa. Adapun cara memotong kuku Imam Nawawi menyebutkan dalam syarah Muslim cara memotong kuku ya sebelum kita bab istinja masih kuku-kuku ya memotong kuku adalah kata Imam Nawawi mulailah dari adapkan syababah dari jari telunjuk yang kanan satu kemudian ke kanan wusta yang tengah terus ke pinggir baru ini terakhir jadikan ini yang terakhir pertama ini telunjuk kata Imam Nawawi tengah jari manis jari kelingking baru ini jempol kemudian kalau sudah ke kiri dari kiri langsung kelingking manis tengah telunjuk jempol ini salah satu cara kenapa model begitu pokoknya jangan kayak kebiasaan namanya ibadah ada lagi ini rumusnya au khashab au khawabish au ibham au ibham habis hamzah wawu wusta khinsir syababah binsir au khashab ibham jempol wusta au khinsir syababah binsir jempol tengah pinggir telunjuk ini kalau kiri khawabis khinsir wusta wa ibham alif ada hamzahnya khawa binsir sababah baik itu cara itu ijtihadnya para ulama enggak ada dari nabi seperti itu kenapa agar membedakan kita dari adah kepada ibadah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan lam yathbut tidak ada keterangan cara dari nabi tidak ada keterangan dari nabi tentang cara enggak ada satu hadis pun yang menunjukkan tentang cara itu hanya ijtihad yang para ulama untuk membedakan antara adah kebiasaan dengan ibadah yang datang dari nabi yang jelas yang tidak boleh tidak apa itu at-tayamun dahulukan yang kanan sudah terserah modelnya kayak apa pokoknya kanan dulu cuman kenapa kami sebutkan tadi cara itu karena disebutkan para ulama padahal enggak harus seperti itu hanya para ulama menyebutkan itu cara agar berbeda dengan kebiasaan kalau orang kebiasaan suka-suka ada pun apa maknanya kenapa harus sababah dulu dan sebagainya ada yang mengatakan cepat dibersihkan karena ini adalah yang paling bagus kenapa untuk tasyahud dan sebagainya itu adalah keterangan yang dihadirkan para ulama ya untuk menakwili perbuatan-perbuatan mereka yang jelas kalau kanan dulu sudah oke jadi masalah cara itu hanya sekedar anda ingin tahu kalau anda lakukan pun ngikut para ulama insya Allah dapat kesunahan kenapa untuk membedakan antara adah dengan ibadah kebiasaan dan ibadah baik kemudian masalah istinja Istinja itu membersihkan diri dari buang air kecil dan buang air besar. Baik, hukum istinja banyak. Yang pertama adalah hukum istinja mensucikan diri dari bekas buang air kecil dan air besar, hukumnya adalah wajib. Yang pertama, jika yang keluar adalah sesuatu yang mengandung bebasahan. Hukum yang kedua adalah sunnah. Hukum istinja sunnah. Jika Anda merasakan yang keluar adalah sesuatu yang kering, keronta, enggak ada bebasahan, kayak kacang goreng, musin, makanya kering lah, tidak sunnah. Itu hampir tidak ada ini. Ini hanya pembahasan ulama saja, harus kami hadirkan biar jadi ya untuk hiburan. Siapa yang buang air kering itu? Mungkin ada. Yang ketiga hukumnya adalah makruh. Kalau Anda istinja karena buang angin, bikin was-was itu nanti. Buang angin saja langsung ke toilet, langsung dibasuh. Makruh. Kecuali anginnya disertai dengan sesuatu. Baik. Yang keempat adalah mubah. Bahkan sampai sunnah. Mubah biasa. Sunnah jika apa itu? Mubah adalah jika ada keringat yang merembes mengalir sampai ke wilayah tersebut, baik laki atau perempuan. Maka itu mubah, boleh-boleh. Bahkan menjadi sunnah jika diduga keringat yang masuk wilayah tersebut mungkin terlalu lama singgah di situ menjadi aroma tidak bagus, sunnah dibersihkan. Dan ini harus waspada. Makanya jangan sombong. Semuanya sampai diingatkan, kita ada satu buku tentang lipatan itu. Lipatan yang paling jelek, lipatan di situ. Kalau keringat datang, ada sebagian orang yang membersihkan mukanya saja, tidak diperhatikan bagian itu, tidak pernah dibersihkan. Padahal itu ada keringat mengucur ke situ, kemudian ada aroma-aroma bercampur. Hanya karena ketutup saja, tidak kecium. Itu kotor. Apalagi mau seorang wanita misalnya, depan suaminya, atau seorang suami depan. Bersihkan itu wilayah. Ada keringat masuk ke wilayah tersebut. Kemudian ada istinja haram. Jika kita istinjanya dengan air mencuri dan seterusnya. Baik. Kemudian alat istinja itu ada dua. Alat istinja ada dua. Yang pertama adalah air seperti yang Anda ketahui selama ini dan Anda lakukan. Yang kedua adalah batu atau yang serupa dengan batu. Batu atau yang serupa dengan batu adalah alat istinja. Dan menggunakan batu atau yang serupa dengan batu adalah boleh biarpun ada air segudang. Biarpun kita di atas kolam. Jadi jangan dianggap seperti tayamum. Kalau istinja dengan batu, Anda dengan batu, bongkahan batu, Anda istinja, biarpun ada air, sah. Wudunya pakai air, sah. Istinjanya pakai batu, wudunya pakai air. Karena itu bukan pengganti, tapi satu martabat. Hanya masalah keutamaannya saja. Baik. Kemudian para ulama setelah itu membahas, bagaimana istinja paling bagus? Paling bagus adalah menggabungkan antara batu dengan air. Martabat yang kedua, air saja. Martabat yang ketiga, batu saja. Tapi ingat, menggunakan batu boleh, biarpun kita di atas air. Biarpun gudang air ada tempat kita. Ini gudang air di sini. Ada gudang air di Indonesia, di Cirebon, Pesantren Al-Bahjah, di gudang air. Bloknya blok gudang air. Baik. Bolehkah istinja di gudang air? Boleh istinja di gudang air. Gudang air beneran maksudnya. Baik. Kemudian, baik, istinja dengan air, jelas. Airnya yang digunakan untuk istinja harus ada air yang suci mensucikan. Air yang bisa dipakai wudhu lah yang bisa digunakan untuk mensucikan diri dari bekas buang air kecil, buang air besar. Dan tidak harus satu ember, mohon maaf. Dengan satu botol air kemasan Al-Bahjah Water, itu sekelimit, mohon maaf, kalau air laki-laki kencing cukup dituangkan sedikit di wilayah tersebut, di bagian yang terkena itu, selesai. Mungkin kita menjaga karena irit air dan sebagainya, cukup air, selesai. Nggak usah kena was-was, nggak harus satu bak, satu timba. Baik, itu kalau menggunakan air umum, air yang bisa dipakai wudhu. Teh botol Al-Bahjah nggak boleh. Boleh, teh botol lah. Teh, kopi nggak bisa. Harus air yang bisa dipakai wudhu. Selesai. Kemudian bagaimana kalau kita ingin istinja dengan batu? Dan ini ilmu. Nah, hukum istinja dengan batu tadi apa? Hukumnya mubah. Karena boleh memilih. Hukum istinjanya beda, wajib. Tapi menggunakan milih batu adalah boleh-boleh saja. Tapi ingat, seseorang wajib menggunakan batu jika di dalam hati hamba tersebut merasa risih. Kenapa Pak Gitu? Saya merasa jijik. Awas, hati-hati. Kalau Anda merasa jijik beristinja dengan batu atau yang sepadanya, maka menggunakan batu bagi Anda menjadi wajib. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukannya. Jangan sampai engkau merasa jijik dengan apa yang dilakukan Nabi. Allah. Ulama mengatakan begitu. Lalu bagaimana syaratnya beristinja dengan batu? Singkat. Masih ada waktu. Syarat istinja dengan batu ada tiga. Yang pertama, syarat yang berkenaan dengan alatnya. Yang kedua, syarat berkenaan dengan caranya. Yang ketiga, syarat berkenaan dengan tempat yang dibersihkannya. Syarat yang berkenaan dengan alat, maksudnya batu atau yang sepadan dengan batu, maksudnya yang sepadan, yang sama, yang sehukum dengan batu. Syaratnya adalah benda tersebut harus benda padat, bukan benda cair. Kalau cair namanya air, bukan batu. Bukan sepadan dengan batu, benda padat yang pertama. Syarat yang berkenaan dengan alat yang digunakannya, benda padat. Kemudian kedua adalah benda tersebut adalah harus suci. Padat tidak suci enggak boleh. Kayak batu di sawah. Setelah diambil, Masya Allah, ini kayak batu benar. Tatonya apa? Dibelah begini, oh kotoran kerbau yang mengering. Enggak boleh. Harus suci. Benda padat, suci. Yang ketiga adalah benda tersebut bisa nyerap, ngeresep. Ada padat, suci, tapi tidak nyerap. Botol, kaca, padat, suci, tapi kalau kena air, tidak nyerap. Tapi kalau tanah, lihat yang mengering, bata merah yang mengering, coba dikasih air, langsung disedot. Kotoran pun terangkat. Yang ketiga adalah khalik, mengangkat, menyedot. Yang keempat adalah kering. Benda padat, suci, bisa mengangkat, menarik. Yang keempat kering, maka basah enggak boleh. Kalau basah malah memindah najis, hati-hati. Basah jangan kena najis, akan menjadi najis semuanya. Yang kelima adalah tidak terhormat. Kalau barang tersebut terhormat, enggak boleh pakai istinja. Contoh, dia keras, padat, dia suci, dia bisa ngeresep, kemudian dia kering, tapi terhormat, enggak boleh pakai istinja. Contohnya apa? Roti tawar. Atau jenis roti yang kering, ada kan? Roti apa namanya kering itu? Ada roti yang kering, ringan itu. Wah, itu kalau kena ngeresep banget. Karena itu makanan manusia, enggak boleh. Jelas ya? Harus memenuhi syarat lima ini. Nah, sekarang pengen tahu, ini benda padat atau cair? Cair. Benda padat itu pokoknya lawannya cair, biarpun empuk ya. Jadi bingung, mana padatnya? Coba dipencet, padat. Baik, ini benda padat masuk. Kemudian setelah itu suci? Suci. Bisa ngeresep? Bisa. Setelah bisa ngeresep, kemudian kering? Sisu basah pinggirkan. Kering. Terhormat enggak? Memang untuk ingus, untuk kotoran. Artinya, ini kalau ngasih jawaban, kalau mau istinja dengan tisu, sah. Maka jangan sampai ada seorang laki-laki apa ibu-ibu datang mau sholat, kenapa? Aduh, celana dalam saya najis. Kamu ngompol. Enggak punya ilmu ini. Makanya usahakan punya tisu di saku masing-masing. Kalau seandainya kita pergi ke terminal buang air kecil dan sebagainya, bahkan buang air besar, maka Anda bisa menyelesaikan dengan tisu. Bahkan mungkin Anda tidak perlu pakai air-air yang ada di terminal karena mungkin kotor, tidak pernah dicuci, segala macam. Malah memindah penyakit kepada diri Anda sendiri. Pakai batu atau sepadannya, tisu. Tisu bisa dipakai. Dan jangan meremehkan apa yang dilakukan Nabi. Mungkin dulu orang mengatakan, ih, Nabi Muhammad yang enggak senang Nabi Muhammad ngajari istinja dengan batu badannya. Apa itu? Jorok. Ternyata hari ini Anda kalau pergi ke bandara yang tempat negeri-negeri maju, bandara negeri maju apakah Singapura dan sebagainya, itu enggak ada air, hanya dikasih tisu. Benar nih pendidikan akhirnya ilmunya Nabi nyampe sini. Enggak ada air. Dan Anda jangan was-was, gunakan. Kalau Anda was-was, Anda ngejek Rasulullah. Hati-hati. Harus berani menggunakan itu. Makanya saya tekankan begini. Enggak usah ragu. Istinja dengan batu, dengan tisu. Setelah itu Anda pergi ke musola wudhu. Enggak usah dibersihin lagi ini. Harus yakin. Alas. Enggak enak, enggak enak. Ngejek Nabi kau. Makanya bawa paling enggak. Jangan mau sholat najis. Bagaimana bisa najis kisahmu? Jelas? Syarat dan ini tisu masuk ya? Baik. Kemudian cara membersihkannya gimana? Ada dua. Yang pertama adalah waktu dibas belap nanti harus bersih. Bersihnya bukan yang dilihat. Kita tidak bisa melihat wilayah tersebut. Baik jalur belakang atau jalur depan bersih. Untuk melihat bersih ini. Kalau di sini yang enggak ada keruh atau kuningnya berarti sudah ber dan tidak sunnah dicium, bahkan menjijikkan, makruh. Orang stres saja dicium. Makruh, malah makruh. Baik. Pertama adalah syarat yang kedua berkenaan dengan cara, yang pertama harus bersih. Yang kedua tidak boleh kurang dari 3 potong. Ini boleh dipotong jadi 3 atau kita ngambil 3 potong. Minimal 3 potong. 1, 2, 3. Kalau memang bersih. Kalau belum bersih, wajib bersih ditambah 1. Berarti 4 potong. Setelah 4 potong, sunnah tambah 1 agar ganjil. Gitu. Jelas ya? Pakai tisu jangan ragu setelah hari ini. Dan bersih itu lebih bersih. Baik, kemudian itu berkenaan dengan cara. Kemudian mohon maaf. Mungkin cara. Kemudian yang ketiga. Syarat istinja berkenaan dengan tempat yang dibersihkan. Yang pertama adalah sisa najis masih di tempatnya. Sisa najis masih ada di tempatnya. Maksudnya tempatnya mana? Mohon maaf ini majelis mulia. Bagi seorang pria, kalau buang air kecil, maka masih bisa pakai batu atau yang sepadannya jika najis sisanya masih di wilayah, mohon maaf, di wilayah sekitar kepala kemaluan. Kalau sudah air kencingnya di jidat, enggak bisa. Atau pindah ke selangkangan, enggak bisa. Di sekitar bagi seorang wanita adalah di wilayah belahan dan kiri kanannya itu saja. Kalau sudah di selangkangan, tidak bisa. Jadi belahannya sudah. Jangan khawatir. Selesai. Jangan ragu. Lubang belakang jelas. Di lubang itu saja dan di kiri kanannya. Kalau sudah ternyata di paha-paha, berarti kebanyakan makan lombok nih. Ke paha-paha nggak bisa. Hanya di wilayah tersebut. Nah, jadi jangan kemana-mana. Kemudian syarat yang kedua, ini harus hafal ya. Syarat yang kedua berkenaan dengan tempat yang dibersihkan, tempatnya itu belum kering. Maksudnya belum kering itu, habis buang air hendaknya segera dibersihkan dengan ini. Itu saja, masa kering gak perlu dilihat. Maksudnya dilihat kering gak, ngapain seperti itu. Maksudnya dikira-kira habis buang air, duduk di tempat buang air, kemudian setelah itu langsung dibersihkan. Tidak boleh pergi ke pasar jalan-jalan dulu. Nggak boleh. Kalau pasar dulu kering nanti. Atau masih masak nasi dulu, nanak nasi. Nah, jadi maksudnya segera gitu loh. Kalimat kering di sini, kok kering kayak apa sih? Nggak perlu detail-detail dalam hal itu. Kira-kira saja. Itu kemudian yang ketiga adalah tidak kemasukan sesuatu dari luar. Kalau ketempelan air, kecipratan apapun, nggak boleh lagi setelah itu. Selesai. Jelas? Berkenaan dengan alat ada 5, sudah hafal? Yaitu dia harus padat, kemudian suci, bisa mengangkat, kemudian kering dan tidak terhormat. Berkenaan dengan caranya 2. 1 harus bersih, Kemudian minimal 3 keping ke tisu atau batu kalau potongan. Anda boleh kemana-mana bawa bata merah dipotong pakai tas, boleh taruh di tas bata merah potong-potong gitu, boleh. Tapi zaman sekarang masih bawa itu, Anda ini memang luar biasa. Bolehlah kopernya 3, hanya satu baju, yang satu bata merah atau tanah liat, boleh. Baik, selesai ya. Ini adalah istinja dan mohon dikerjakan yang demikian itu. Dan Anda jangan ragu. Dan subhanallah, ilmu Nabi ini akan dilakukan dan semua orang. Kalau Anda merasa tidak butuh dengan ilmu Nabi, Anda tersiksa. Pasti tersiksa. Anda belum pernah masuk musim dingin. Masya Allah. Waktu musim dingin paling laku tisu. Kita sentuh air di wilayah tersebut. Biarpun air panas, air hangat, itu hanya sesaat. Tisu selesai. Dan tidak usah ragu lagi. Karena seperti air sudah. Wudunya boleh pakai air. Oh, kan aneh. Anjim. Mudah. Selesai ilmu ini, ilmu harus diamalkan, artinya dipakai. Makanya jangan ragu kemana-mana bawa tisu. Kadang-kadang Anda di tempat umum, WC umum, toilet umum, belum tentu bersih itu platnya. Apalagi terminal-terminal zaman dulu itu, Masya Allah, hitam, ada uget-ugetnya, segala macam. Mau Anda pindah ke wilayah-wilayah terpenting, wilayah ini, Anda tambah penyakitan nanti. Kalau punya ilmu ini mudah. Ini fikih istinja. Selesai ya. Kemudian dilanjutkan. Nah, habis istinja dengan batu, nggak usah ragu lagi, nggak usah bingung, bisa sholat. Kalau ketemu air ya nggak ada masalah, nggak apa-apa ketemu air. Selesai. Babul istinja. Sekarang hadis yang terakhir ini. Tapi kita perlu ngamalkan aja sunah-sunah tadi, apa tadi? Bersihkan, jadilah perempuan yang bersih, laki-laki yang bersih. Apalagi di saat Anda duduk dengan pasangan Anda itu, berusahalah sebisa mungkin Anda selalu bersih. Ini semua adalah demi keindahan semuanya. Nabi ngajari hidup indah. Bayangin saja kalau sudah kumisnya berantakan kemana-mana, bulu keteknya sampai pinggang, orang serem semuanya. Biarpun cantik, gak cantik lagi. Apalagi, jadi perlu bersih. Karena itu juga dengan adanya bulu-bulu itu juga mungkin mengundang aroma yang tidak nyaman dan sebagainya dan sebagainya. Pernah kan rambut dari keramas apek kan? Apek. Lebih apek lagi karena itu sembunyi. Aku kan. Wa an ibni Umar dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ahfu syawariba wa'ful liha. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, rapikan kumismu. Khusus harib dirapikan, boleh dipotong bersih, boleh dirapikan tadi. Kemudian ada pun jenggot, biaralah. Maka perintah ini, dalam mazhab Syafi'i disamakan. Memotong kumis tidak wajib, seperti halnya memiara jenggot tidak wah. Tapi hanya sun, bukan hanya, tapi ngomong hanya sunnah yang rendahkan Nabi. Tapi sun, sunnah. Tapi kalau sunnah jangan berarti Anda mengentengkan dong. Ya, selesai kita bicara sudah sampai di sini insyaallah. Semoga kita bisa mengamalkan semuanya. Mohon maaf yang punya kuku jangan tersinggung di sini. Begitulah belajar itu karena Anda ingin dimuliakan. Seperti orang sakit dioperasi, enggak marah-marah sama dokternya kan? Dibedel mulutnya. Masya Allah, terima kasih dokter. Kan gitu, saya aja baru diborok begitu ngomong terima kasih dok, kan gitu mestinya. Jadi mungkin yang kukunya masih panjang, bulu-bulu sembunyinya panjang, ya bilang terima kasih. Bersihkan. Pendidikan dari Nabi yang ajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukuran katurun kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab. Seperti biasa, kami akan membacakan pertanyaan yang masuk ke media sosial. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf, Buya, saya hamba Allah di Cirebon. Saya ingin bertanya tentang hukum umroh dulu sebelum berhaji. Bagaimana Buya? Karena saya mendengar dari seorang ustadz, kata beliau haram hukumnya pergi umroh sebelum daftar haji. Terima kasih Buya. Umrah itu wajib. Kalau mampu umrah, lakukan umrah. Umrah wajib. Haji adalah wajib. Sama-sama wajib. Tapi biasanya orang bicarakan haji karena dalam haji ada umrah. Kalau mampunya umrah dulu, umrahlah dulu. Biarpun dia mampu haji, boleh dia umrah dulu, nanti hajinya berikut. Karena haji dalam mazhab kita Imam Syafi'i wajib alat tarahi, wajib boleh ditunda nanti tahun berikutnya, tahun berikutnya. Yang penting ada azm, aku niat haji. Aku niat haji. Jadi enggak? Jadi mungkin ada yang menganggap, mungkin menganggap umrah itu sunnah dan sebagainya. Bahkan kalaupun seandainya umrah sunnah boleh orang melakukan umrah sebelum dia melaksanakan ibadah haji. Hal semacam ini tidak ada perbedaan di antara ulama. Enggak ada perbedaan yang demikian ini. Umrah, Anda suka-suka umrah. Yang enggak boleh adalah Anda menghindar dari haji, na'udzubillah. Haji azam. Tahun depan insyaallah tahun berikutnya. Cuman saya rindu Mekah, rindu Rasulullah. Aku ingin umrah. Enggak ada itu. Kalau Anda mungkin salah baca, kalau ada orang mengatakan umrah haram sebelum haji, itu pasti salah baca. Enggak ada yang demikian itu. Umrah adalah wajib di dalam mazhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Umrah adalah wajib seumur hidup sekali, haji wajib. Ini wajiban beda-beda. Ini wajib, ini adalah wajib. Kalau orang bisa melaksanakan sekaligus dua-duanya, alhamdulillah beres. Melaksanakan haji pasti ada umrah. Jika belum melaksanakan haji lalu dia umrah, umrahnya jatuh wajib. Baik, selesai masalah ini. Enggak ada. Silakan Anda mau umrah. Enggak harus ke travel Al-Bahjah, bukan ini masalah umrah. Ada apa? Anda niat umrah, bismillah, rindu kepada Allah, tapi duitnya duit yang benar, harta yang benar. Tapi tetap kalau sudah mampu azam untuk apa? Untuk haji. Terus saya boleh umrah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Torikin dari Jawa Timur. Bagaimana hukumnya percaya pada SMS yang disebar seperti ini? Begini Buya bunyinya. Tolong bantuan solawat yang banyak kalau bisa hingga 1000 solawat untuk menyelamatkan alam ini. Tandanya kiamat sudah dekat. Dan sebarkan SMS ini kepada teman-teman. Terus jangan sampai SMS ini berhenti di Anda. Ini amanah dari Romo Kyai Haji Muhammad Khalil. Tolong jangan dihapus SMS ini dari Bapak Khalil. Juru kunci gudang Mekah, ia bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dalam mimpi itu beliau berpesan, kuatkan akidah dalam ibadah. Karena dunia sudah goyah dan tua, jangan tinggalkan sholat. Tolong sebarkan SMS ini ke 25 muslim. InsyaAllah dalam waktu 10 hari kamu akan mendapatkan rezeki yang besar. Dan bila tidak disebarkan maka akan mendapatkan kesulitan yang tidak ada henti-hentinya. Habib Rohim Tanggul, demi Allah terbukti 7 menit. Baik, yang pertama, jika ada orang bermimpi dan mimpinya tidak bertentangan dengan syariat, Anda boleh mendengarnya. Misalnya ada orang bermimpi kiamat sudah dekat. Nabi juga dari dulu sudah menyampaikan kiamat sudah dekat. Memang waktu dunia dibanding waktu akhirat akan pendek. Bahkan kiamat pun akan datang kepada dirimu sendiri. Sebelum dunia hancur kau akan mati kok. Pikir itu. Kemudian suruh baca sholawat dan sebagainya. Itu baik, boleh kita dengar. Tapi lalu mengatakan kiamat besok tiba dan sebagainya. Enggak ada yang tahu. Nabi saja tidak tahu. Kalau kiamat dekat, saya buat sah. Semua yang akan datang adalah cepat. Kita dulu masih kadang-kadang, sekarang sudah tua seperti ini. Akhir. Baik. Kemudian, mempercayai ilham itu boleh. Tapi enggak percaya enggak bahaya kok. Ilham bukan wahyu. Karena benarkah dia bermimpi? Kalaupun seandainya dia bermimpi betul, kita tidak wajib mengikuti mimpi. Kita wajib mengikuti syariat. Maka yang tidak boleh diikuti adalah dengar ancamannya tadi. Kalau tidak, kamu akan celaka seumur hidup. Wow, kok jadi serem? Tidak ada. Jangan didengar kalau sudah begitu. Kalau ada himbauan, aku bermimpi ketemu Rasulullah, umat ini harus membanyak solawat kepada Rasulullah, amalkan demi keamanan umat ini. Baca solawat, tidak apa-apa. Kalau ada ancaman, kalau kamu tidak nyebar, kamu akan seumur hidup. Apa ini? Ada apa itu? Tidak perlu dipercaya yang demikian itu. Tidak akan sengsara. Solawatannya, ya, solawat dan terus hadir majlis. Itu sudah tahun dulu juga pernah keluar berita itu, kalau tidak salah tahun 80, saya masih kecil, 88, baru mau saya SMP waktu itu atau gimana, 80, masih ada selebaran-selebaran, sama kurang lebih kayak begitu. Kemudian beberapa tahun kemudian ada lagi, apalagi zaman SMS, muncul lagi baru nih, nanti ada YouTube segala macam. Nah, kalau sudah ada ancaman-ancaman begitu, enggak, alamat bohong, enggak perlu dipercaya yang demikian itu. Kalau ada orang mimpi orang soleh, aku memimpi bahwasanya ada sesuatu yang kurang baik di negeri ini, ayo banyaklah salawat agar terhindar dari bencana. Oke, kita baca salawat. Tapi kita baca salawat bukan karena mimpinya orang itu, memang salawat adalah mengangkat bala. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur, kata Allah. Kita salat kepada Nabi, Allah salawat 10 kali, salat Allah kepada kita, Allah akan keluarkan kita dari bencana. Berarti jangan, jangan. Biarkan saja, hapus, hapus. Ada simpen, ya enggak apa-apa, enggak ganggu kok. Jangan dibuka-buka lagi setelah itu. WA-WA seperti itu, enggak perlu. Selesai, wallahu a'lam bisawab. Enggak usah khawatir, aman insyaallah. Ibadah, enggak usah khawatir gara-gara enggak SMS, kemeturun nanti kecelakaan semua hidup. Oh, dari kemarin diancam Nabi enggak takut, diancam SMS-nya orang takut. Nabi ngancam, awal jangan buka auratmu, awal jangan gini, enggak takut. Giliran begini takut. Ini model apa ini orang ini? Hah? Ayo. Selesai, wallahu a'lam bisawab. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu datangnya dari saudari Kamalia dari Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pernah dengar di radio tentang sholat berjamaah yang makmumnya tiba-tiba mules. Cara memisahkan diri dari sholat berjamaah itu bagaimana Buya? Mau mempercepat sholatnya karena ada hajat. Memutus sholat fardu, membatalkan sholat fardu hukumnya haram, kecuali memang mendesak-mendesak sekali memutus. Tapi kalau memutus sholat fardu karena ada darurat, enggak apa-apa. Memutus dulu, bukan mufarokoh. Mutus itu adalah enggak kuat. Baru takbiratul ihram, sengebut-ngebutnya apapun, bocor ini. Makanya sudah batal, mau gimana lagi? Keluar batal. Nah, tapi bagi orang yang sholat jamaah, mungkin imamnya surakat pertama baca surat Al-Baqarah, waduh, atau panjang, pokoknya dia tidak mampu gitu saja intinya. Tidak harus surat Al-Baqarah, biarpun dia merasakan perutnya enggak enak, wah kacau ini. Tapi dia sudah punya tanda, saya tidak bisa bertahan lebih dari 1 menit ini. Kayaknya. Maka dia niat mufarokoh. Maka saat itu dia niat mufarokoh, bukan membatalkan sholat. Sebisa mungkin selesaikan sholatmu, biarpun tidak ikut imam. Dahului imam, niat pisah dulu, kalau belum niat pisah, batal sholatmu. Kalau belum niat pisah kon dahulu imam, batal. Niat pisah enggak usah ngomong Pak Imam, saya pisah pamitan. Enggak ngomong gitu. Cukup dalam hati aku misahkan dari imam. Langsung sujud rukuk secepatnya, selesai tuntaskan hajatmu. Selesai ya? Tapi kalau kita mendahului imam sebelum kita niat mufarokoh, maka batallah salat kita. Ya, harus niat. Niat mutus dari imam, langsung rukuk sendiri, sujud sendiri, assalamualaikum. Langsung pergi, selesaikan hajatnya. Boleh seperti itu niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu datangnya dari saudara Jamal dari Jakarta. Buya, saya memiliki usaha jual beli, namun dalam tempo 3 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan dengan menaiki harga 20%. Apakah itu termasuk riba atau tidak? Dengan menaiki harga 20%. Dengan menaikkan harga. Apakah itu termasuk riba atau baik, bukan? Menaikkan harga di sebelum transaksi adalah sah. Kita punya harga sepeda motor, harganya 1 juta. Kemudian setelah itu saya beli 1 juta, habis itu saya jual. Saya jual, bolehlah. Berapa tahun kamu akan bayar 1 tahun? Boleh, 1 tahun. Akhirnya dinaikkan menjadi 10 juta. Dibayar dengan kredit, kredit beneran, bukan kredit mainan. Kredit beneran caranya syar'i. Makanya karena dia enggak punya uang, ya kan? Cumanlah kalau membayar 1 bulan 1 juta mampulah, 1 juta 98. Sudah, saya beli motormu berapa? Harganya cuma 7 juta. Saya naikkan 3 juta berapa tadi? Ada ya, 30 berarti ya. Kalau 3 juta berarti berapa persen? 30% lebih. Nah, saya naikkan menjadi 11 juta. Mau enggak 11 juta kredit? Kalau dia mau, oke. Okay. Tapi waktu menaikkannya sebelum transaksi. Bukan, saya jual ini 7 juta. Tapi awas nanti, kalau mundur nambah. Wah, itu riba. Jadi kalau transaksinya di awal sah, biarpun dinaikkan berapa saja. Bahkan kalaupun dinaikkan asalkan tidak menipu orang dan orangnya tahu, dinaikkan berkali-kali juga boleh. Asalkan orangnya mau dan tidak tertipu dia. Mungkin barangnya memang harganya mahal pada akhirnya. Jadi boleh menaikkan harga, kemudian menjualnya dengan kredit syar'i, bukan kredit melalui konvensional yang kredit-kreditan, bukan. Menjual prekredit yang benar, Anda menyicil, itu adalah sah. Selain daripada emas dan perak. Kalau jual beli kredit kayak begitu, emas perak nggak sah. Motor, tanah, apa saja, rumah, boleh. Tapi kalau emas dan perak tidak boleh kredit. Baik, kemudian juga, kan maksudnya kredit atau bayarnya nanti. Nggak harus kredit itu adalah sebagian dibayar kontal, sebagian nyicil gitu loh maknanya kredit itu kan gitu ya. Misalnya Anda harus bayar berapa? 10 juta, DP-nya berapa? 2 juta. Berarti yang 2 juta kontan, selebihnya nyicil. Itu cuma namanya kredit. Selesai. Jadi boleh, asalkan transaksinya untuk menaikkan harganya sebelum terjadinya transaksi dan tidak ada riba setelah itu. Itu namanya menjual duitnya dibayar nanti sebagian atau semuanya dibayar nanti boleh. Dibayar nanti. Kemudian yang penting jangan emas dan perak. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kami beri kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dengan masing-masing penanya satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asep dari Kecomberan. Ya. Sehat Bu ya? Alhamdulillah, insyaallah. Saya mau nanya Bu ya. Kadang-kadang kita kan sebagai manusia kan posisi ada posisi di mana mental kita atau keimanan kita menurun. Bagaimana supaya stabil terus Bu ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang sama zahirnya begini. Saya itu habis makan kenyang, tapi kadang datanglah lapar. Jasad kita butuh makanan, makanya di saat lapar dikasih makan, itu jasad. Biar kenapa? Ya biar tetap segar itu badan, sehingga bisa bertumbuh, berkembang, menjadi sehat. Sama, bayi kecil kalau tidak dikasih makan bagaimana? Matilah dia. Rohnya pun juga ada. Dikasih dong suntikan nutrisinya. Makanan roh apa? Boleh dari berzikir kepada Allah, menghadiri majelis ilmu, itu. Orang pengen tambah imannya, kumpulnya sama. Enggak jelas, bagaimana bisa tambah? Zikirnya pun jangan, yang lagunya goyang pinggul misalnya. Bagaimana bisa tambah iman? Hah? Jadi harus. Jadi kalau pengen tambah iman, maka ada. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir akan semakin tenang hati. Tenang hati itu tambah iman. Idza dzikrallahu wajilat qulubum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Dibacakan ayat Quran tambah iman. Dengarlah Al-Quran, zikir, baca Al-Quran, itu adalah hidaur ruh, makanan hati kita, makanan roh kita. Kalau Anda rajin makan, berapa kali sehari makan? Yakin 3 kali? Itu kan yang kelihatan. Nambahnya loh. Makanya urusan roh pun lebih. Berapa kali Anda seminggu ngaji? Pertanyaan. Seminggu sekali, kata Imam Ghazali, seminggu sekali. Bunga itu tidak disiram 3 hari kering. Mestinya harus lebih dari itu. Zikirmu berapa kali? Nah itu. Jadi caranya menambahkan keimanan adalah berzikir kepada Allah dan menghadiri majelis ilmu agar kita mengerti, ilmu menguatkan, ilmu ibadah agar iman kita kuat. Kemudian yang lain lagi adalah kumpul. Kumpul dengan, kalau Anda kumpul dengan orang yang sering masak, apa jadinya? Kenyang enggak? Kenyang. Sama kalau Anda kumpul dengan orang soleh, dikit-dikit berzikir gitu. Kumpulnya enggak jelas. Kumpulnya orang enggak punya duit, enggak pernah masak, setiap hari puasa, taper. Baik, perkumpulan itu penting ya. Kumpul sama orang yang soleh, orang yang dikit-dikit ibadah, zikir, kita akan ke bawah. Baik, wallahu a'lam bissawab. Dari jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah dan dijaga dari segala mara bahaya dan malapetaka. Amin, ya Rabbi. Buya Ponten ingin bertanya tentang tadi pembahasan membersihkan faraj, Buya. Buya Ponten, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Gak, maksudnya gini, Buya. Ada orang yang bilang katanya kalau membersihkan faraj itu benar-benar sampai bersih, tapi juga ada yang bilang hanya membersihkan saja sekiranya tidak menimbulkan bakteri, ya was-was gitu, Bu ya. Jadi sebenarnya membersihkan faraj itu seperti apa ya, Bu ya? Mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada perbedaan antara kaum pria dengan wanita. Bersyukurlah kaum pria. Lebih mudah kaum pria untuk membersihkannya. Tapi wanita itu ada wilayah-wilayah memang harus waspada. Tapi jangan kena was-was juga. Biasanya santri ngantukan malah kena was-was. Mohon maaf, Allah Maha Kasih. Ini majelis mulia. Allah sudah mengerti. Allah sudah tahu. Makanya seorang wanita di dalam mensucikan diri dari bekas buang air kecil, kalau buang air besar lagi perempuan sama, cukuplah kalau buang air besar kita sama. Yang sama-sama ada. Kalau buang air besar cukup digosok di wilayah tersebut dengan perut jemari sudah oke. Dan luar dugaan Anda. Menurut dugaan Anda sudah bersih. Biasanya dari licin menjadi kasar atau sebaliknya. Dari licin menjadi kasar atau sebaliknya. Pokoknya ada perubahan sudah selesai. Adapun wilayah depan kaum laki-laki sangat sederhana. Dan nanti disunahkan, saya kasih sunnah. Sunnahkan untuk istibra, untuk air kecil. Buang air kecil itu disunahkan sebelum disucikan ada istibra. Istibra itu kalau bisa saja orang beda-beda. Biasanya dehem. itu akan tertekan. Atau dari posisi duduk menjadi jongkok, duduk lagi. Kalau mohon maaf wanita, disebutkan oleh para ulama, semuanya punya cara pribadi. Ditekan di atas, di bawah perut, di bawah pusat, ditekan sedikit, itu akan keluar. Itu di saat dalam posisi jongkok, kemudian berdiri. Jongkok lagi, kemudian setelah itu disucikan. Supaya tidak kena was-was. Adapun cara mensucikannya, Allah sudah Maha tahu, Anda jangan melebihi seolah-olah Anda lebih tahu daripada Allah. Ada, mohon maaf, ini wilayah. Dalam wanita ada 2-3 wilayah. Wilayah paling depan, itu adalah wilayah yang tertutup saat tertentu, akan terbuka di saat dia jongkok. Maka yang perlu dibersihkan adalah yang terbuka di saat jongkok, cukup dengan perut jemari dan jangan kena was-was. Cukup dengan perut jemari, bersihkan, itu akan bersih sudah. Tapi kalau sudah kena was-was, biasanya ini santri ngantuk, takut wasa najis, dimasukkan sabun ke dalamnya. Karena bakteri, keputihan nanti. Ya, cukup dengan perut jemari, bersihkan wilayah tersebut, sudah bersih. Gak usah berlebih-lebihan pakai sabun masuk ke dalam. Ya di luar saja sabunnya. Karena sabun itu sendiri, kalau dibersihkan oke. Okay. Tapi kalau tertinggal, menjadi penyakit. Coba Anda tempelin sabun di jidat. Korengan besok. Kan begitu, sama di tempat tersebut. Maka, wilayah tersebut sudah dijaga oleh Allah. Di saat tertutup, dijaga oleh Allah bersih. Yang boleh diaplikan luar. Maka bagian yang terbuka di saat jongkok, itu saya ingin bersihkan, selesai. Kalaupun dengan tisu, cukup. Dengan tisu, gak usah kena was-was. Yang penting, oh bersih. 2, 3 tisu, selesai, sudah, jangan dipikirin. Maka nanti intikos kemana? Intikos sebagian ulama memaknai intikos itu apa bagaimana? Sebagian mengatakan memercikkan air, kalau itu dengan air, dipercikkan biar enggak kena was-was, biar enggak duga-duga, loh celana celamku kok basah, kenapa ini kok basah? Jangan yang kencing, oh enggak, tadi kan sudah dipercikin, hilang was-was tersebut. Sunnah memercikkan, kalau Anda dengan air, sunnah percikkan sedikit. Selesai, sederhana ya. Khususnya anak putri, jangan anda kena was-was yang akan merusak dirimu sendiri. Termasuk kami himbau, wanita adalah tempatnya adalah seperti itu. Khususnya kalau airnya tidak bersih, pastikan Anda pakai tisu saja. Ada sebagian, mohon maaf, di tempat-tempat umum, laki pun tidak. Itu karena akan tersimpan kotoran di tempat tersebut, na'udzubillah. Bersihkan. Anda harus waspada. Dengan tisu, jangan ragu. Seperti yang tadi disebutkan ya. Wallahu a'lam bissawab. Afwan Buya, karena masih ada waktu, kembali kami akan membacakan pertanyaan yang masuk ke media sosial. Pertanyaan yaitu dari Siti Juwairah dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya berapa lamakah idah seorang yang sudah menopause, ditinggal mati suaminya? Menopause. Menopause, berapa masa idahnya? Baik. Idah bagi wanita yang dicerai, ada wanita yang tinggal suaminya. Yang ditanya adalah meninggal ya. Iddahnya orang yang meninggal, iddahnya orang yang ditinggal mati suaminya, iddah itu adalah masa penantian. Beda cerai dengan kematian. Kalau kematian yang harus dilakukan, dia tidak boleh menikah, tidak boleh dipinang, selama tidak boleh berdandan, tidak boleh keluar rumah, selama berapa? 4 bulan 10 hari bagi wanita yang tidak ada kandungannya. Ada dua model toh. Wanita hamil dan tidak hamil ya. Kalau suaminya meninggal dalam keadaan dia tidak ada kandungan, baik kecil, gede, pokoknya tidak ada isinya perutnya, 4 bulan 10 hari. Tapi bagi wanita yang di dalam perutnya ada kandungan, ada isinya, maka sampai melahirkan bisa 7 bulan, bisa sehari. Suaminya meninggal kemarin, besok lahir, selesai. Baik. Kemudian bagi wanita yang ditinggal suaminya, enggak boleh dandan, enggak boleh. Kalau bertemu dengan orang boleh, di rumahnya menemui sepupunya ini. Ada sebagian keyakinan suruh di kamar. Saya datang ke satu orang, ibu haji di mana? Di kamar nangis. Kenapa? Enggak boleh keluar. Siapa yang larang keluar dia? Yang penting jangan keluar rumah. Iya, saya stres di kamar lihat ranjang suami saya. Wah, ini bikin stres tambahan. Keluar ngobrol sama saudara-saudaranya. Bahkan sama orang lain pun asal kita tetap menutup aurat boleh. Enggak ada larangan itu, jangan menyiksa orang. Anda enggak pernah kehilangan suami, makanya tenang-tenang aja. Yang kehilangan suami sedih mereka. Dia pengen ngobrol sama ponakan yang berani di luar di ruang tengah, bebas. Enak di kamar saja, enggak boleh keluar. Apalagi masih ada tamu zikir, tahlil semua yang baca. Di kamar saja stres tambahan dia. Lihat ranjang suaminya. Dulu di sini. Perlu ilmu. Kita mendengar ada di wilayah kita juga ada katanya. Karena saya datang. Sampai ibu-ibu buah haji keluar. Yang penting jangan keluar rumah. Boleh saya nemui lagi? Boleh, saya orang lain dengan Anda. Nemui boleh. Yang penting menutup aurat dan tidak berduaan. Boleh. Ini adalah kesalahpahaman yang selalu sering dihadirkan. Nyiksa orang yang lagi berduka. Kalau keluar jangan, berdandan jangan. Itu bagi siapa? Wanita yang ditinggal suaminya. Tapi kalau wanita dicerai, seorang wanita yang cerai iddah saja, iddah itu maksudnya tidak boleh menikah selagi masih di bawah naungan seorang suami. Tidak boleh menikah selagi masih dalam iddahnya seorang suami. Jadi gini, jika ada seorang wanita dicerai, dilihat. Kalau dia wanita yang tidak pernah punya haid karena masih kecil atau sudah terlalu tua menopause. Pembahasan menopause baru berjalan di sini. Kalau di dalam urusan meninggal tidak. Kalau menopause atau bayi kecil dia menunggu 3 bulan. Ada bayi apa? Ada perempuan istri yang masih kecil, belum balik, belum punya haid, maka 3 bulan nunggu atau menopause 3 bulan. Kemudian bagi yang punya haid, 3 kali suci. Suci menceraikannya, haid suci, haid suci, setelah suci berakhir, boleh dia menikah dengan siapapun. Dan nanti dibedakan antara tolak 1, 2 dan tolak 3. Adapun tolak 1 dan 2, seorang perempuan tersebut berpunya hak untuk tinggal di rumah tersebut, di rumah suaminya. Dan boleh dandan yang cantik banget. Barangkali suaminya batalin mencerai, bisa rujuk kembali. Jangan disamakan dengan yang meninggal. Kalau meninggal gak boleh dandan. Tapi kalau dicerai oleh suami, cerai 1, 2, di masa iddah, seorang istri boleh dandan. Biar pusing itu suami main gampang cerai. Balik lagi nanti. Ya. Jadi boleh. Ini juga kita sering dengar. Ada satu orang ustazah barangkali saya dengar. Langsung ini. Kemudian hanya suami yang dicerai, enggak boleh keluar. Enggak boleh ini. Enggak ada urusan ini. Boleh dandan pun apa-apa kalau cerai satu. Kalau cerai 3 baru nanti suami tidak boleh lagi karena sudah enggak ada harapan kembali karena sudah cerai 3. Ini adalah gambaran tentang tolak. Kemudian bagi seorang wanita yang dicerai oleh suaminya kemudian dia hamil, masa menantinya adalah sampai kelahiran bayinya. Seperti itu. Ini saja ya. Semoga Allah menjauhkan semuanya dari perceraian, hidup indah dalam rumah tangga. Yang sudah bercerai segera dikati oleh Allah dikasih pengganti yang baik-baik semuanya, indah di dunia, indah di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudari Leli dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, mohon pencerahannya, jika ada pengajian bersamaan dengan tanggal 31 pergantian malam tahun baru, apakah itu menyerupai mereka yang merayakan tahun baru?

kesaksian. Seperti itu. Jadi kalau ternyata ada yang berbeda pendapat, saya hargai. Alhamdulillah, yang penting mereka tidak saya hargai, termasuk suami tadi mengatakan karena mereka tidak mau menghadiri acara perayaan tahun baru Masehi. Bagus sudah. Alhamdulillah dia tidak hadir. Yang repot yang menghadiri, kan begitu. Yang mendukung program-program kemaksiatan anak muda. Jadi seperti itu. Jadi menghentikan kemaksiatan bukan sekedar mereka kita alihkan. Diajak ngobrol. Sampai pagi sudah mulai ngantuk, pulang mau ngapain ngantuk? Akhirnya alhamdulillah malam itu aku telah membiaskan mereka dari perzinaan. Subhanallah. Seperti itulah maksudnya. Jadi malam itu paling tidak yang mau dengar. Dan katanya ada anak-anak muda yang bajunya juga enggak karu-karuan. Dengar. Alhamdulillah. Daripada misalnya bajunya sudah tidak menutup aurat, yang didengar haram, kan enggak karu-karuan. Tapi yang didengar adalah kebaikan. Semoga kebaikan yang didengar menjadikan dia diampuni oleh Allah. Seperti itu. Itulah dakwahnya para ulama-ulama terdahulu, para wali-wali, memudah mengislamkan budaya. Tidak ngelebur ke budaya mereka, tapi bagian budaya bisa ditarik menjadi budaya islami, islamisasi budaya. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini kisah langsung bareng-bareng kita konvoi ke Al-Bahjah Buyut. Ada Maulid Akbar di sana. Sekarang sudah mulai. Berjalan dari sini 45 menit. Jadi mungkin hari ini kita tidak salaman di Buyut hari ini. Yang punya kesempatan ke sana sambung sampai nanti ada beberapa habaib dan ulama yang ada di sana yang akan menyampaikan tausiah. Kemudian Al-Bahjah Jamblang ada maulidnya juga nanti Ahad tanggal 21 Jumadil Ula, 27 Januari. Setelah dari sini juga. Di Jalan Pengendap Arya Saling Singan, blok Pecung keluaran Kesugengan Kidul sudah Depok Kabupaten Cirebon Jamblang. Kemudian juga program zakat yang pernah kami sampaikan ya. Di sini juga ada rekening zakat. Dan asal diketahui saja bahwasanya zakat harus dicalurkan ke tempat-tempat yang benar. Zakat, kita ada rekening zakat di Miska sana, rekening zakat, tapi uang zakat bukan untuk bangun pondok. Dan juga bukan untuk makan santri. Akan tapi uang zakat akan disalurkan kepada orang yang sangat membutuhkan, diantaranya seperti orang fakir, sakit, dan seterusnya. Karena salah menyalurkan zakat juga jahat, dalam jahat. Makanya zakat di sini bukan untuk bangun pondok, bukan untuk bangun pesantren, bukan untuk makan para santri. Sebab para santri di sini, Masya Allah, anaknya para sesepuh-sesepuh yang alhamdulillah cukup semuanya. Maksudnya apa? Sudah diayomi oleh para sesepuh-sesepuh. Biarpun bukan anaknya, sudah kayak dianggap sendiri. Alhamdulillah mereka makan 3 kali, Masya Allah enak. Jadi tidak diambilkan dari duit zakat. Tapi zakat ini adalah ada tempat sendiri, penyalurannya sangat khusus. Orang-orang yang sangat membutuhkan sesuai dengan petunjuk syariat Nabi SAW, Insya Allah. Yang punya zakat, lalu salurkan ke situ. Kalau Anda bingung menyalurkan zakat, di sini ada penyaluran. Dan karena masih belum banyak uang zakat, maka penyaluran pun adalah tidak diramai-ramaikan. Hanya kita cari siapa yang berhak baru mendapatkannya. Biarpun tidak semuanya terpenuhi, akan tapi ya seadanya semampu kita dengan zakat itu dibagi dengan benar. Kemudian juga korban ini. Kalau rekeningnya adalah di nomor rekening 07 mana zakat tadi? Zakat Center 07 204 2000. 07 204 2000. 07 200 204 2000. Yayasan Al-Bahjah BNI Syariah. Kalau tidak langsung ke Miska, ke badan apa manajemen infak dan zakat di situ. Adapun yang infak khusus untuk bangunan pondok dan makan santri dan sebagainya, ada rekening khusus. Jangan dari duit zakat. Yaitu di nomor rekening 7200 4292 BNI Syariah, BSM, Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri Yayasan Al-Bahjah namanya. Kemudian program televisi, semoga Allah segera mengirim hamba Allah yang bisa mencukupi untuk peralatan televisi, kurang lebihnya 1.130 juta. Semoga Allah mengirim hamba Allah. 130 itu bukan 130 harganya. Ada yang 20, ada 30. Kalau dikumpulkan nilainya seperti itu untuk kesempurnaan program televisi. Dan sengaja kami suarakan, kenapa? Kami ingin mengajak, memberi kesempatan siapapun yang ingin bergabung dari yang jauh. Bahkan kadang ada kiriman dari jauh sana yang mendengar suara ini. Kemudian juga ada program terbaru, akan tapi akan dimatangkan. Ini kabar gembira. Korban itu kalau bisa yang gede, korban, masalah korban. Kita suarakan hari ini, korban. Korban itu kalau bisa yang gede. Cuman kalau kita itu belinya nanti pas hari raya Idul Adha, biarpun 3 juta dapatnya kecil. Maka nanti di sini akan ada program, sampel kambingnya ada di situ, mungkin berapa kilo sampai berkilo. Jadi beli sekarang nanti, belinya sekarang nanti akan dilayani pas waktu bulan haji nanti. Tentunya ukuran kambingnya adalah ukuran yang waktu bulan haji nanti sudah berapa, 3 juta sampai 4 juta mungkin, seperti itu. Jadi Anda nanti sampelnya seperti itu, Anda beli kambing segede ini nanti ukuran timbangannya kurang lebihnya, antara 3 ini ada kurang lebih, biar halal haramnya jelas. Kalau 30 kilo persis, kurang sedikit bagaimana lebih sedikit, tapi lebih semuanya. Nanti Anda bayar sekarang misalnya berapa juta, nanti Anda pada waktunya nanti bisa mengambil kambing tersebut, asalkan di wilayah 3. Kalau yang berada di luar Cirebon, belinya di sini boleh, tapi korbannya juga di daerah sini. Tidak harus di pondok. Dan itu adalah program menarik supaya semuanya mengamalkan sunnah korban. Dan insya Allah, kalau memang begitu, nanti minggu depan akan kami singgung masalah hukum korban. Korban itu adalah sunnah setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Dan besar sekali pahalanya korban itu ya, untuk menyenangkan kaum muslimin di hari itu. Nanti ada korban, semuanya korban. Satu keluarga korban, beli 5, 3, untuk kapan? Bulan haji nanti. Kemudian juga pendaftaran tahfidzul Quran usia dini sudah dimulai. Segera mendaftar. Kelas tafaqquh putri, dewasa umur 14, putra putri, dewasa 14 sampai 22 tahun. Tafaqquh fid din. Kemudian juga program SDIQ masih dibuka. SDIQ Al-Bahjah segera ditutup setelah ini. SMPQ pendaftaran gelombang 2 dibuka juga. Memang kita beri kesempatan gelombang 2. Kemudian program SMIQ gelombang 2 juga dibuka. Apa ini? Maulid Akbar Al-Bahjah Muslimah Indramayu. Untuk Indramayu, Muslimah. Dengan Umi nanti ya. Hari Ahad, 14 Jumadil Ula atau 20 Januari. 20 Januari 2019, pukul 7 sampai 11 selesai. Aula Gedung PGRI Indramayu, Jalan Wirapati Sindang Indramayu. InsyaAllah ya, informasi 0877-826-44499. Baik, ini saja. Bismillah. Habis ini ke buyut ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa aftirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikan kepada kami petunjuk hidayah-Mu ya Allah. Jaga lisan kami, Allah. Kami mohon maaf, kami mohon ampun atas segala kesalahan kami. Dan kami mohon, ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini. Pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini. Pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Jauhkan rumah tangga kami dari percekcokan, perselisihan, ya Allah. Jadikan rumah kami penuh dengan keindahan, penuh dengan keindahan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pengabdian, ya Allah, penuh dengan pengorbanan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, anak-anak kami, jaga mereka semua, ya Allah. Anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak ahli surga, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berjaya dan sukses di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jadikan anak kami perindu pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan anak-anak kami dari fitnah, dan kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan. Anak-anak kami, jauhkan mereka semua dari sebab kehinaan. Zaman-zaman rusak, ya Allah. Internet, televisi, ya Allah, banyak. Ya Allah, yang mengajari anak-anak kami keburukan, kehinaan. Maka kami mohon, jaga anak kami. Jika Engkau yang telah menjaga anak kami, maka tidak ada satu pun yang bisa mengganggu anak-anak kami, ya Allah. Jauhkan anak kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami, anak-anak kami, dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu, ya Allah. Dan jika, ya Allah, kami mohon, jika ada di antara mereka atau yang hadir mendengar suara ini, ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat mereka tidak Kau hukum, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing orang berzina, jauhkan kami dari membicarakan orang berzina, dan kami mohon, jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami, ya Allah, dari minuman keras, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, kelemahan kami, kami mohon berikan kekuatan, kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman, dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan, jadikan perjuangan mereka itu sebab mereka bisa bersanding kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Apakah yang berjuang dengan harta mereka atau ilmu mereka atau tenaga mereka atau pikiran mereka atau panjatan-panjatan doa mereka, kami mohon ya Allah berikan ketulusan keikhlasan, dan kami mohon kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah, dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah, dan jauhkan kami dari mendengki kepada sesama kami ya Allah, dan jauhkan orang mendengki kami. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang mendengki kami karena keberhasilan kami, kami mohon berikan kepada mereka seperti yang Kau berikan kepada kami, dan hilangkan kedengkian di hati mereka, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jika kami mendengki seseorang karena keberhasilan mereka, kami mohon tambahkan keberhasilan mereka, ya Allah. Dan hilangkan dengki di hati kami, ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, orang zalim aniaya kepada kami, ya Allah, menfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ampuni mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin ada umat kekasihmu Nabi Muhammad yang dihukum. Ampuni mereka dan berikan kesadaran, ya Allah, dan jauhkan kami dari mendendam kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon, ya Allah, jaga negeri ini, jaga bangsa ini, ya Allah, jauhkan mereka dari percekcok, jauhkan umat ini dari percekcokan, perselisihan, jauhkan kami dari pertumpahan darah. Maka kami mohon, jauhkan kami dari ahli fitnah, ya Allah. Jauhkan kami dari ahli fitnah, dan jauhkan kami dari menfitnah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini, ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini, ya Allah. Dan kami mohon, kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus, yang dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad, yang cinta kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang membawa kami kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kami mohon, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami, ya Allah, umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka semua. Dan kami mohon, berikan kepada kami semua kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami setelah panjang umur. Kami ingin saat Kau cabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammadin wa alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf untuk selalu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.